Aku bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum yang jadi merana. Insan dari idaman ini dimilik orang, cinta yang diimpikan di tengah jalan. Teman berjalan, mengapa menyimpan?